Cari kamu dalam setiap malam, dalam bayang masa suram. Ku cari kamu dalam setiap langkah, ragu yang membisu. Ku cari kamu dalam setiap jejak, seperti aku yang menunggu kabar dari angin malam. Aku cari kamu di setiap malam yang panjang. Aku cari kamu, ku temui kau tiada. Aku cari kamu di setiap bayang kau tersenyum. Aku cari kamu, ku temui kau kau.